Mitra bisnis, tingginya harga bahan pokok seperti daging sapi atau cabai baru-baru ini sangat mengganggu kondisi sosial masyarakat Indonesia. Melambungnya harga ini jika dibedah secara detail akan kompleks. Banyak faktor yang menyebabkan. Mulai dari tidak cukupnya pasokan dalam negeri, lambatnya impor, sampai ada juga alasan mengenai faktor cuaca yang tidak mendukung. Dan untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? Dilihat pasokannya berapa, kalau kurang ya impor kan. Impornya jangan dilakukan pas kurang gitu kan. Kalau sekarang kan impor dilakukan ketika harga sudah naik. Kan impornya baru. Cabai impor gitu. Wah kasihan juga petani dong. Ya kalau waktu harga tinggi dia nanam, waktu harga panen impor, harganya ambles lagi seperti cabe, tinggal 7.000 9.000 kan kasihan petani. Ngurus negara tuh kan begitu, dengan membuat gelombang-gelombang yang enggak karuan, membuat volatilitas yang tinggi. Tugas negara adalah mengurangi volatilitas. Jadi kalau fluktuasinya tinggi negara masuk. Waktu harga tinggi negara bagaimana, waktu harga rendah negara bagaimana. Ini waktu harga tinggi dan rendah negara enggak berbuat apa-apa. Dibiarkan rakyatnya main roller coaster gitu. Yang muntah banyak rakyat itu, enggak siap. Bagaimana dengan solusi swasembada, Pak? Enggak ada urusannya sama swasembada. Tidak mungkin daging itu swasembada, iya kan? Kalau pertanian rakyat, tidak mungkin bawang putih swasembada. Jadi enggak ada urusan dengan swasembada ini. Urusannya adalah stok. Yang kita bisa produksi ya produksi sendiri, yang tidak bisa kita produksi ya tidak kita produksi. Kan kita tidak mungkin swasembada terigu, tidak mungkin swasembada gula dalam waktu cepat, kan enggak mungkin. Tidak mungkin seluruh kebutuhan kita bisa kita hasilkan sendiri. Singapura enggak ada swasembada, beras juga enggak diproduksi. Kan tidak masalah, kan tidak ada urusan dengan swasembada. Lalu solusi jangka pendek apa nih Pak yang bisa diambil pemerintah? Ya nggak ada lagi, saya udah nggak tahu kalau seperti ini. Kita bicaranya harusnya 2 bulan yang lalu ya, pemerintah 2 bulan yang lalu. Saya juga diundang sama KPPU tentang kenaikan harga pangan. Aduh kok udah mau lebaran gitu, kok kita tuh sadarnya lama bener sih. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.